Aduh mama, ada gadis baju merah bikin saya terpana. Lihat dia tersenyum mendekati hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Senyum manis kesum pipi bikin hati tertarik. Ladies and gentlemen, please welcome Aikins adalah movie on the way. Nona, kesungguh manis. Please welcome.